Mbak Pipi mau yang mana? Oh, di medley aja. Oke, secangkir kopi, satu ref. Pemuda idaman, satu ref. Minang tuh.